Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khanafiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fihi wa fi ahlih. Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pula orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Dalam rangka mendengarkan ataupun mempelajari agamanya Allah, agama dinul Islam. Naam, dalam rangka mengadakan majlisul ilm. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan memulai kitab yang baru. Naam, setelah kita menyelesaikan kitabun nikah. Naam, dengan beberapa masailnya. Insyaallah kita akan memulai kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala yang berjudul Masail Al-Jahiliyah. Masail Al-Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan Al-Jahiliyah yang khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi padanya pada permasalahan-permasalahan tersebut orang-orang jahiliyah. Dan kita sambil melihat ataupun membaca beberapa penjelasan yang merupakan syarah masail jahiliyah oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, insyaallah kita akan membawakan mukaddimah pendahuluan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan membaca pendahuluan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan salawat serta salam terhadap Nabi kita Muhammad dan juga atas keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga sahabat-sahabatnya seluruhnya. Kemudian kata beliau, amma ba'du. Adapun setelah itu, kata beliau, faqad kuntu alqaitu durusan fil masjid. Sungguh aku telah menyampaikan pelajaran-pelajaran di masjid. Tatadammanu syarha masailil jahiliyah. Yang terkandung pada pelajaran-pelajaran tersebut, di masjid tersebut, syarah masail jahiliyah allati zakaraha Syaikhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang disebutkan masail jahiliyah tersebut ataupun ditulis oleh Syaikhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatin mukhtasarah, dalam sebuah risalah yang singkat, dalam sebuah kitab risalah tulisan yang ringkas. Kemudian kata Syaikh Shalih Fauzan, wa kana ba'du thullab, dan sebagian para santri, waffaqahumullah, semoga Allah memberikan taufik kepada para santri tersebut, qad sajjalu tilka durus fi asyritah, mereka sungguh merekam pelajaran-pelajaran tersebut di kaset. Kaset. Sungguh mereka merekam pelajaran-pelajaran tersebut di kaset. Di kaset-kaset. Yang zaman dahulu kaset. Wa qama ba'dhuhum jazahullahu khairan, dan sebagian mereka semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Naam, bergerak ataupun tergerak bitafrighiha wa kitabatiha wa 'ardhiha 'alayya, mengeluarkan kaset tersebut, naam, dan menulisnya, kemudian memaparkannya kepadaku. Ini kaset, kemudian ditulis kaset ceramah tadinya direkam, kemudian ditulis, naam, dibukukan. Sehingga asalnya ini adalah apa? Rekaman taklim, rekaman pelajaran, kemudian supaya lebih luas manfaatnya itu dibukukan. Naam. Cuma bedanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah ditulis dalam bentuk buku ataupun kitab itu lebih tertata susunan bahasanya, kemudian ada mungkin tambahan-tambahan ataupun kata-kata yang keliru, itu enggak ditulis lagi, tidak ditulis, atau bahasanya diedit. Naam. Kemudian setelah ditulis, dicetak ataupun ditulis, maka ditawarkan ataupun diperlihatkan kepadaku. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan, falamma qara'tuha istahsantu tab'aha wa nashriha atau wa nashraha. Maka tatkala aku membacanya, maka aku menganggap bagus untuk dicetak dan disebarluaskan. Aku menganggap bagus supaya tulisan tersebut dicetak dan disebarluaskan. Lita umma al-fa'idah biha, supaya faedahnya apa, merata, supaya banyak yang mendapatkan faedah kalau dicetak kemudian disebarkan, bukan sekedar santri-santri yang belajar di situ mendapatkan faedah, tapi faedahnya menyebar. Alama fi dzalika syarah min naqsin wa dha'fin. 6. Walaupun kata beliau, pada syarah tersebut ada dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan. InsyaAllah tawaduknya beliau. Tentunya apalagi kalau kita yang membawakannya. Syaikh Shalih Fauzan sendiri mengatakan, walaupun pada syarah tersebut banyak kelemahan dan juga banyak apa? Kekurangan. Inilah bentuk tawaduk seorang ulama. 6. Walakin kama yakulun, tapi kata beliau, sebagaimana yang mereka katakan, syai'un khairun min la syai'. InsyaAllah. Ucapan yang sangat bagus, yang sangat indah. Nah, sebagaimana yang mereka ucapkan, sesuatu yang sedikit, syai', itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Syai'un khairun min la syai'. Itu bahasa Arabnya. Syai'un khairun min la syai'a alaih. Min la syai'. Sesuatu yang sedikit itu lebih baik daripada enggak ada sama sekali. Artinya maksudnya walaupun punya kekurangan, punya kelemahan, maka tetap banyak faedahnya dalam masalah ini. Dan seterusnya dalam terkhusus dalam permasalahan ilmu, permasalahan hafalan Quran ataupun pelajaran dan yang selainnya, maka kaidah ini penting. Naam, syai'un sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Begitu juga sering yang disebutkan oleh para ulama, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang artinya apa yang tidak bisa diraih semua, maka jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa diraih, yang bisa didapatkan walaupun sedikit, lebih baik daripada tidak ada. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang dia mampu dia lakukan, apa yang dia mampu untuk hafalkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, maka hafalkan walaupun tidak bisa seluruhnya. Naam, lebih mending atau lebih bagus, lebih baik daripada tidak sama sekali dia tidak memiliki hafalan Al-Qur'an, tidak memiliki hafalan hadis dan yang lainnya. Naam, masing-masing orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Naam. Syai'un khairun min la syai', sesuatu yang sedikit lebih baik daripada tidak ada. Atau begitu juga yang sering disebutkan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa diraih semua, maka jangan ditinggalkan semua. Naam. Ini penting dalam semua permasalahan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama. 6. Artinya walaupun banyak kekurangannya, maka insya Allah banyak juga manfaatnya. Walaupun tentunya tidak ada yang sempurna. Maka tertulis nggak itu kaidah itu? 6. Ma la yudraku kulluhu la yutraku. Kalau pertama yudraku, dal, ya, dal, ro, kaf. Yudraku. Ma la yudraku kulluhu. Apa yang Indonesianya? Apa yang tidak bisa didapatkan semua? Apa? Khawatir kalau enggak dicatat lupa, yang penting kalau ada ini. 6. Apa yang tidak bisa diraih semua, la yutroku. La yutroku. Ya, ta, ra, kaf. La yutroku julluhu. Jangan ditinggalkan semua. 6. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semua. 6. Atau syai'un khairun min la syai'. Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa arju mimman qara'a hadha syarha wa adraka fihi khata'an ayyunabbihani alaihi listidrakihi. Dan saya berharap, kata beliau, bagi orang-orang yang membaca syarah ini dan dia mendapatkan padanya kesalahan, saya berharap, kata beliau, bagi siapa saja yang telah membaca syarah saya ini, syarah Syekh Shalih Fauzan ini, dan dia mendapati padanya ada kesalahan, an yunabbihani alaihi, hendaknya dia mengingatkan aku atas kesalahan tersebut, listidrakihi, supaya segera untuk diperbaiki kesalahan tersebut. Sekali lagi, 6, sebagai faedahnya, ini menunjukkan tawadu, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, tawadunya beliau hafizahullahu ta'ala. Naam, padahal beliau sarahnya sampai segini tebalnya. Beliau masih mengatakan demikian. Waffaqallahu al-jami'a lil-'ilmin nafi wal-'amalis shalih wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan al-ilmun nafi dan juga beramal soleh. Dan salawat Allah dan juga salam Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, mukaddimah dari Syekh Saleh Fauzan yang mensyarah kitab Masail Jahiliyah. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membaca langsung Masail Jahiliyah, yaitu mukaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Dan selawat Allah dan juga salam dan juga barokah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga atas keluarganya, sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabatnya seluruhnya. Wa ba'd. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi muqaddimati risalatihi Masail al-Jahiliyah. Berkata Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam muqaddimah risalahnya Masail Jahiliyah. Kata beliau, hadhihi masail, ini adalah permasalahan-permasalahan. Ini adalah permasalahan-permasalahan. Khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi pada permasalahan-permasalahan tersebut orang-orang jahiliyah. Kata beliau, saya ulangi, ini adalah permasalahan-permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih padanya orang-orang jahiliyah. Nimatannya ya. Nimatan. Al-kitabiyyin wal ummiyyin. Baik orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab, kitabiyyin wal ummiyyin, dan juga orang-orang yang ummi. Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Dari perkara-perkara yang naam seorang muslim butuh untuk mengetahuinya. Tidak merasa cukup seorang muslim dari tidak mengetahui atau untuk mengetahuinya. Artinya butuh untuk mengetahuinya. Naam. Maka kata beliau, faddiddu yuzhiru husnahu abdiddu. Naam. Sesuatu itu akan nampak baik ataupun bagus atau indahnya dengan lawannya. Faddiddu yuzhiru husnahu abdiddu. Sesuatu itu akan nampak indah dan ataupun baiknya dengan lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dan dengan lawannya menjadi jelaslah segala perkara. Maksudnya ya khairu fid rahimani wa rahimakumullah, sesuatu itu akan nampak keistimewaan, akan nampak keindahannya, akan nampak kebaikannya ketika ditampakkan pula lawannya. Sebaliknya sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang bagus, itu enggak begitu nampak kebagusannya ketika tidak diketahui lawannya. Nah, sesuatu yang ataupun seorang yang bisa dikatakan tampan misalnya kan, tampan. Dia akan diketahui keistimewaan dia tampan ini ketika melihat apa? Orang yang enggak tampan. Yang tidak tampan. Ketika melihat orang yang tidak tampan, melihat orang yang tampan, alangkah tampannya orang ini. Tapi kalau enggak ada yang enggak tampan ini, enggak akan bilang kita alangkah tampannya orang ini. Begitu juga yang cantik juga demikian. Dia bisa dinilai cantik itu karena ada yang tidak cantik. Sehingga dengan kekurangan-kekurangan lawannya akan nampak keistimewaan sesuatu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula seseorang itu akan nampak akhlaknya indah ketika apa? Melihat lawan-lawannya ada pada orang lain. Akhlak jelek ada pada orang lain. Seorang berperilaku jahat, jelek, akhlaknya enggak karu-karuan. Ada orang yang baik, itu nampak orang yang baik tersebut karena ada orang-orang yang jelek. Nah, berbeda kalau semuanya baik. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, jadi biasa kebaikannya. Begitu pula ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, keindahan Islam ini yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Keindahan Islam ini akan nampak ketika apa? Diketahui lawan-lawannya yang jelek. Nah, keindahan Islam akan nampak ketika apa? Diketahui lawan-lawannya ternyata jelek. Nah, bagaimana misal? Nah, dalam hal menyikapi wanita yang haid. Wanita yang haid. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, ada yang ekstrim, ada yang berkurang-kurangan dalam menyikapi perempuan yang haid. Nah, ada yang sampai tidak mendekat sama sekali kepada perempuan yang haid. Mendekat enggak mau. Nah, ada atau bahkan apa kalau darahnya mengenai dipotong kain yang kena darah haid. Ekstrim ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka kepada wanita yang sedang haid enggak urusan. Pokoknya semua boleh, semua diperbolehkan. Nah, Islam ikhwan rahimani wa rahimakumullah berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasrani. Mereka tidak ekstrim dan tidak pula berkurangan dalam menyikapi orang-orang yang wanita yang haid. Mereka boleh mendekatinya, boleh menyentuhnya, boleh makan bersama dengannya, akan tetapi tidak boleh menggaulinya. Jadi indah ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula ajaran-ajaran Islam ini secara umum, itu akan tampak indahnya ketika diketahui lawannya, yaitu masa-masa sebelum Islam. Orang-orang keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Ketika kita mengetahui kejelekan orang-orang jahiliyah, nampaklah keindahan Islam. Ketika kita mengetahui kejelekan-kejelekan orang-orang jahiliyah, maka menjadi indahlah Islam ini. Ternyata begini orang jahiliyah. Sungguh indah ajaran Islam. Contohnya nanti apa? Dalam hal kesyirikan. Alangkah jeleknya. Keyakinan kesyirikan orang-orang jahiliyah menyembah sesuatu yang sederajat. Bahkan beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, bahkan yang hina. Sementara Islam membebaskan dari peribadatan kepada sesama makhluk. Sangat indah ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata penulis rahimahullahu taala, sesuatu itu akan nampak indahnya kalau diketahui lawannya. Nah, dengan lawannya menjadi jelaslah segala sesuatu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pendekatannya orang itu akan diketahui rajinnya itu kalau ada orang-orang yang malas. Paham enggak? Wah, langkah rajinnya. Semuanya rajin, enggak ada langkah rajin yang semuanya rajin. Tapi karena ada banyak orang-orang yang pemalas. Nah, dia rajin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampak indahnya. Ini semoga difahami. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri rahimahullahu ta'ala, fa'ahammu ma fiha wa asyadduha khataran. Maka perkara yang paling penting pada apa yang orang-orang jahiliyah berada padanya dan paling berbahaya adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara yang paling penting dari permasalahan jahiliyah dan yang paling berbahaya adalah apa? Tidak beriman, tidak adanya keimanan hati terhadap apa-apa yang Rasulullah datang dengannya. Tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menolak kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara jahiliyah. Yang paling berbahaya dan yang paling penting adalah tidak percaya, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang paling penting, yang paling inti. Nanti yang lainnya itu semuanya cabang. Iya kan? Oh, kesyirikan. Itu cabang dari apa? Ini semua menolak apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Nah, fa'inin dofa ila zalika ihtihsanu ma'alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya ulangi, yang paling penting dan yang paling berbahaya adalah tidak adanya keimanan hati terhadap apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Nah, maka jika bergabung dengan hal tersebut, digabungkan kepada hal tersebut, yakni tidak beriman kepada apa yang Rasul datang dengannya, istihsan ma'alaihi ahlul jahiliyah, menganggap baik apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, maka sempurnalah kerugian. Tidak beriman kepada apa yang Nabi kita Muhammad SAW datang dengannya, itu yang paling berbahaya. Lebih bahaya lagi adalah selain tidak percaya kepada apa yang Rasulullah SAW datang dengannya, itu menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Naam. Artinya apa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, yang benar dianggap salah. Naam, yang salah dianggap benar. Naam. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini namanya al-musibah al-baliyah kullal baliyah. Al-baliyah kullal baliyah. Musibah yang benar-benar musibah adalah apa? Seorang berada di atas kesesatan. Nah, menganggap apa? Orang lain sesat dan dia menganggap dia berada di atas kebenaran padahal dia dalam keadaan sesat. Saya ulangi. Musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah apa? Seorang dia sesat tetapi menganggap dia berada di atas kebenaran, dan orang yang berada di atas kebenaran dianggap orang yang salah. Ini benar-benar sesat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ataupun musibah yang benar-benar musibah. Sudah sesat, nah merasa benar dan menganggap yang benar itu sesat. Kan ada orang-orang yang sesat cuma enggak tahu nih sesat apa enggak, pokoknya seperti inilah kami. Ini masih mending. Nah, masih mending. Nah, atau melihat orang-orang yang berada di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dia enggak mau. Naam, enggak tahulah saya benar apa salah, saya pokoknya enggak ikut. Ini mending, qala fi rahimani wa rahimakumullah, walaupun salah. Cuma yang lebih parah ya, qala fi rahimani wa rahimakumullah, dia ini sesat, menganggap dia di atas kebenaran. Dan menganggap orang-orang yang benar di atas al-haq, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah. Nah, lebih parah lagi apa? Akan ada yang lebih parah ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memusuhi. Nah, selain menganggap yang benar itu salah, plus memusuhi orang-orang yang benar tersebut. Ini namanya apa? Al-khasarah kullal khasarah. Kerugian yang benar-benar kerugian. Naam. Al-balwa kullal balwa. Musibah yang benar-benar musibah. Kerugian yang benar-benar kerugian. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Yang disebutkan oleh Syekh ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang ke-52, Allah mengatakan wallazina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang percaya kepada kebatilan. Orang-orang yang percaya kepada kebatilan dan kufur kepada Allah. Naam. Percaya kepada kebatilan, menganggap kebatilan itu sesuatu yang benar. Dan dia kufur kepada Allah. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang merugi. Naam. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam matan kitabnya Masail Jahiliyah. 6. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan 6 tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, Masail jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya itu tashtamilu ala 180 masalah. Mencakup 128 permasalahan. 128 permasalahan. 180 128. Kalau Arab itu 100-nya dulu, kemudian satuan baru puluhan. Nah, mi'atin wa samanin, samanin itu 8, wa isrin 20. Nyebutnya demikian. Istakhlasaha rahimahullah minal kitabi wa sunnah wa aqwali ahli ilm. Beliau meringkasnya rahimahullah dari Alkitab dan juga As-Sunnah dan juga ucapan-ucapan Ahlul Ilmi. Ini menunjukkan maksud Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala yang disebutkan oleh permasalahan-permasalahan jahiliyah yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bukan tanpa dalil. Nah, bukan apa? Dari perasaan beliau sendiri bukan, tetapi permasalahan-permasalahan ini diambil dari Alkitab, As-Sunnah dan juga aqwalu ahli ilm, perkataan-perkataan para ulama. Maka nanti kalau kita melihat poin-poin yang beliau sebutkan dari permasalahan jahiliyah itu semuanya ada dalilnya. Nah, beliau bawakan poin, masalahnya apa? Bawahnya dalil. Poin, masalahnya apa? Di bawahnya ada dalil. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bil adillah, dengan dalil. Wal ghardu min dzalika tanbihul muslimin, dan tujuan dari hal tersebut adalah memberikan peringatan kepada kaum muslimin min ajli ayyajtanibu hadhil masail, supaya mereka menjauhi permasalahan-permasalahan ini, li'annaha khatiratun jiddan, dikarenakan dia sangat berbahaya sekali. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, dari yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menunjukkan bahwasanya ahlul jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Nah, orang-orang jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Orang-orang jahiliyah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-kitabiyyin, ahlul kitab, wal-ummiyyin, dan al-ummiyyin. Naam. Al-kitabiyyun dan juga al-ummiyyun. Yang dimaksud dengan al-kitabiyyun, ahlul kitab, adalah ahlul kitab, yang dimaksud orang-orang jahiliyah al-kitabiyyun adalah ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Kenapa? Dikarenakan orang-orang Yahudi itu memiliki kitab Taurat. Orang-orang Yahudi memiliki kitab Taurat, sementara yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Sementara orang-orang Nasrani, di sisi mereka ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa ibni Maryam alaihi salam. Sehingga kenapa orang-orang ahlul kitab disebut, atau orang kitabiyun atau Yahudi dan Nasrani disebut dengan ahlul kitab? Dikarenakan Allah turunkan kepada mereka kitab. Orang Yahudi Allah turunkan kitab Taurat. Naam. Dan orang-orang Nasrani Allah turunkan kitab Injil. Naam. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan dari dua kitab ini, mana yang lebih mulia? Kitab Injil atau kitab Taurat? Musibah. Yang lebih mulia apa? Taurat atau Injil? Hah? Yang lebih mulia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Kenapa? Injil itu penyempurna. Penyempurna tahu? Taurat. Naam, sebagaimana pula Nabi Isa juga demikian. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Dia disebutkan oleh Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, wa huma kitabani 'azimani anzalahumallahu 'ala nabiyyaini karimain. Dia adalah dua kitab yang mulia yang Allah turunkan kepada nabinya yang mulia, yaitu Musa dan Isa. La siyamat Taurah, terlebih lagi Taurat, kata beliau, fa innaha kitabun 'azim, maka sesungguhnya dia adalah kitab yang agung. Wal Injil, sementara Injil mukammilun laha wa musaddiqun laha, sementara Injil itu menyempurnakan Taurat dan membenarkan Taurat. Naam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma naam, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, mereka mengganti nama Taurat dan Injil ini dengan nama-nama lain. Dengan nama-nama lain. Ini orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Mereka mengganti nama, penyebutan nama Taurat dan Injil. Nah, yang ma'ruf di sisi mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk Taurat itu mereka sebut dengan Al-Ahdul Qadim. Kitab Perjanjian Lama. Pernah dengar ya? Taurat mereka sebut dengan Al-Ahdul Qadim, Kitab Perjanjian Lama. Atau Al-Asfarul Qadimah. Sama, Al-Asfar itu kitab. Sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah. Masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha. Kamasalil himari yahmilu asfara. Nah, perumpamaan masalul ladzina humilut tawrat. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat, dibebankan kepada mereka Taurat, thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, kama salil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul kitab. Nah, seperti keledai yang memikul kitab. Apa gunanya keledai memikul kitab? Tidak bisa mengamalkannya. Begitu pula orang-orang yang dibebani Taurat, tetapi tidak melaksanakannya, seperti apa? Keledai yang dibebani untuk membawa kitab. Keledai walaupun kitabnya banyak di atasnya, enggak bakal berguna kitab tersebut. Cuma bawa saja. Nah, itu orang-orang yang tidak mengamalkan kandungannya. Wa yutlaquna 'alal Injil, dan mereka memutlakkan Injil itu dengan nama Asfarul Ahdil Jadid, Kitab Perjanjian Baru. Taurat itu Kitab Perjanjian Lama, sementara Injil Kitab Perjanjian Baru. Ingat kata Syekh Shalih Fauzan, ini istilah mereka. Nah, wailah, penyebutan di dalam Al-Quran bukan ini. Nah, penyebutan di dalam Al-Quran At-Taurat dan Injil. Nah, tapi mereka menyebutnya dengan istilah Al-Ahdul Qadim, Perjanjian Lama untuk Taurat, atau Al-Asfarul Qadimah, kitab yang lama, atau untuk Injil itu kitab yang perjanjian, kitab yang baru. 6. Ini khulafiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini ahlul kitab. Sehingga kalau begitu ya khulafiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini menunjukkan Yahudi dan Nasrani itu kafir. Nah, ahlul jahiliyah yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamim rahimahullah itu ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maksudnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyimpang. Nah, tidak percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang bahwasanya ahlul kitab itu kalau mereka beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala, adalah ketika orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Musa dan juga Isa, dan juga dia percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Berikutnya yang kedua adalah orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah adalah al-ummiyun. Wal muradu bihim al-arabul ladzina la yadinuna bid-diyanatain. Adalah orang-orang Arab yang tidak beragama dengan dua agama ini. Orang-orang Arab yang dimaksud dengan ummiyun adalah orang-orang Arab yang tidak beragama dengan dua agama ini, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Maka disebut ummiyun. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus pada ummiyun ini. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa? Al-Jum'ah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus. Naam, fil ummiyin, di tengah-tengah orang-orang yang ummi. Naam, seorang rasul dari diri mereka sendiri. Naam. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah. Naam, summu bil ummiyin, mereka dinamakan dengan ummiyin, jamak jam'u ummi, nisbatun ilal um wal ummi walladhi la yaqra wa la yaktub. Yang dimaksud dengan ummi, kaum yang ummi adalah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ummi maknanya alladhi la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Naam. Kenapa? Fa innahum qaumun la yaqra'un wa la yaktubuna fil ghalib. Dikarenakan mereka keumumannya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Naam. Itu ummiyun. Keumuman mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wa laisa indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an. Dan di sisi mereka tidak ada kitab sebelum apa? Turunnya Al-Qur'an. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di tengah diutus di tengah-tengah orang-orang yang ummi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, "Naam fa kaunuhu ummiyan." Ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal turun wahyu di Gua Hira. Naam, beliau dipeluk oleh malaikat Jibril, khairan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra." Naam, bacalah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maza aqra? Apa yang aku baca?" Naam, diulangi lagi, "Iqra." Naam, "Maza aqra? Apa yang aku baca?" Karena Rasul enggak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Ya khairan fidin rahimani wa rahimakumullah. Setelah tiga kali, baru ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Maka, kata Syaikh Fauzan, fakaunuhu ummiyan, maka keadaan Nabi kita itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, layakra' wa layaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, waja'a bihadzal kitabil azim, sementara beliau datang dengan membawa kitab yang mulia ini, Al-Quran, dalilun ala sidqi risalatihi, ini dalil yang menunjukkan benarnya kerasulan beliau, wa fi dzalika mu'jizatun lahu, dan pada hal tersebut ada mukjizat bagi beliau. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi apa? Kalau Rasul itu sebelumnya pintar baca dan pintar menulis, naam, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam pintar baca dan pintar menulis, orang-orang akan mudah menuduhnya. Karangan dia sendiri. Naam, dia bisa mengarang, mau dia memang ahli membaca, ahli menulis, ahli ini dan ahli itu. Tapi kalau sebelumnya enggak bisa baca, tidak bisa tulis, tahu-tahu datang seperti ini, enggak bisa tuduhan. Jangan-jangan dia karang sendiri. Ngarang dari mana beliau enggak bisa baca dan enggak bisa nulis? Bisa dipahami ya? Ini menunjukkan benar-benar ini mukjizat dari Allah Tabaraka wa Taala. Mukjizat dari Allah Tabaraka wa Taala yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak bisa baca dan enggak bisa tulis, tahu-tahu turun Al-Qur'an yang orang yang bisa baca dan menulis yang ahli saja tidak mampu mencontoh Al-Qur'an. Nah, ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Naam, kalau kalian ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datanglah kepada kami satu surat saja yang semisalnya kalau kalian memang benar. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, dua jenis orang-orang jahiliyah. Kemudian yang dimaksud dengan jahiliyah, 6, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah nisbah kepada kebodohan. Nisbah kepada kebodohan yang maknanya tidak berilmu. Itu asal makna jahiliyah. Dari makna kebodohan tidak berilmu. Tapi yang dimaksud, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah yang dimaksud dengan jahiliyah adalah makana qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum diutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah adalah ma qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang maknanya tidak ada rasul dan tidak pula ada kitab. Laisa fiha rasul walagi walaisa fiha kitab. Tidak ada rasul dan tidak ada pula padanya kitab. Maka itulah zaman jahiliyah. Maka sangat salah, enggak boleh, keliru kalau melihat kerusakan di zaman sekarang ini dikatakan ini zaman jahiliyah. Lah, enggak boleh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menisbahkan kerusakan-kerusakan yang ada ini sampai dikatakan ini zaman jahiliyah. Lah, zaman jahiliyah itu qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah jahiliyah. Makana qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah jahiliyah. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. 6. Kata Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ini dipenuhi, tenggelam dalam kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. 6. Alam ini tenggelam di dalam kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Kenapa? Dikarenakan risalah-risalah orang terdahulu atau risalah-risalah yang terdahulu tadi, Taurat dan Injil, indarosat. Sudah apa? Mulai pudar. Sudah lenyap. Sudah apa? Lenyap. Fal yahud harrafu kitabahum at-Taurah. Orang-orang Yahudi itu merubah kitab mereka tahu Taurat. Wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat wad dalal, dan mereka memasukkan dalam Taurat banyak kekufuran-kekufuran dan juga kesesatan-kesesatan. Wasyana'i, dan dimasukkan kejelekan-kejelekan, allati adkhaluha fit Taurah, yang mereka memasukkannya di dalam Taurat. Itu orang-orang Yahud merubah kitab-kitab mereka. Di antara yang nampak adalah tentang ayatul rojam. Nah, ayat rojam dan yang lain dan yang lainnya. Sebagaimana ini dibongkar oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang dia masuk ke dalam Islam. Orang Yahudi masuk ke dalam Islam. Sangat tahu dia kitabnya orang-orang Yahudi. Enam. Wa kadzalika an-nasara, begitu juga orang-orang Nasrani, nam harrafu kitabahum al-Injil, mereka merubah kitab mereka Injil. Amma kana alaihi waqta nuzulihi ala Isa ala al-Masih alaihi salatu wassalam. Nam merubah Injil yang waktu turun kepada Nabi Allah Isa. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka rubah Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Naam. Dan secara ringkas, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali merubahnya adalah seseorang yang bernama Bals. Naam atau Syawil. Seseorang yang bernama Bals atau Syawil. Naam. Balus atau Syawil ini, akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang Yahudi yang dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isa. Dia dengki kepada Isa. Nah, kemudian mulailah dia membuat makar dan tipu daya untuk merusak agamanya Nabi Allah Isa. Perhatikan ini asal berubahnya, rusaknya agama Nasrani. Nah, ajaran Nabi Isa. Asalnya ada seorang yang bernama Balus atau Syawil, yang dia ini seorang Yahudi yang dengki kepada Nabi Allah Isa. Siapa? Balus atau Syawil. Nah, karena dia dengki, dia berupaya membuat makar dan tipu daya. Makar dan tipu dayanya dalam rangka merusak agama Nabi Isa. Nah, yaitu apa? Apa tipu dayanya? Luar biasa. Nah, tipu daya orang Yahudi ini, dia menampakkan keimanan kepada Nabi Allah Isa. Sebagaimana Abdullah bin Saba. Nah, mereka dia menampakkan keislamannya. Orang Yahudi juga, Abdullah bin Saba. Dia merusak. Nah, kala itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berpura beriman kepada Al-Masih. Nah, wa annahu nadima, dan dia mengungkapkan dia sangat menyesal selama ini telah memusuhi Nabi Allah Isa. Menyesal dia selama ini memusuhi Nabi Allah Isa, menampakkan taubat luar biasa. Menampakkan taubat kemudian beriman padahal itu makar untuk merusak agama Nabi Isa. Kemudian ini sedikit kisahnya, rusaknya ajaran agama Nasrani. Kemudian dia melihat dalam mimpi dengan persangkaannya, yakni dia awal dia masuk ke dalam agama Nabi Isa, itu dia bermimpi. Menurut persangkaannya bermimpi bahwasanya agama Nabi Isa itu benar. Nah, maka orang-orang Nasrani pun percaya kepada dia. Nah, kemudian dia mengambil Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Karena orang-orang sudah percaya, maka dia pun mengambil Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa. Kemudian memasukkan ajaran-ajaran pemujaan kepada berhala, kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran. Nah, dia memasukkan siapa tadi? Balus atau Syawil. Setelah dia baca, karena memang dia membuat makar, tipu daya, dia memasukkan ajaran-ajaran apa? Peribadatan kepada berhala, kesyirikan-kesyirikan dan kekufuran. Apa ajaran-ajaran peribadatan kepada berhala, kesyirikan dan kekufuran yang dia masukkan? Yaitu dia memasukkan ajaran tathlits, apa, trinitas. Dialah yang memasukkan ajaran tathlits, trinitas, di agama Nasrani. Siapa? Syawul atau Syawil atau apa? Balus. Naam. Trinitas, yaitu tiga keyakinan. Yang pertama, annallaha salisu salasah, yaitu keyakinan bahwasanya Allah itu Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Naam. Ajaran Trinitas, yaitu apa? Yang pertama, Trinitas, tiga, akidah tiga. Trinitas, yaitu yang pertama, meyakini Allah itu Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Naam. Yang kedua, trinitas yang kedua adalah memasukkan kesesatan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Isa itu adalah anak Allah. Kalau Allah itu Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan, berarti apa? Mengingkari keesaan Allah. Nah, kalau meyakini Allah itu Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan, maka berarti apa? Mengingkari keesaan Allah. Begitu juga Yang kedua tadi apa? Meyakini Nabi Isa adalah anak Allah. Itu juga apa? Kesyirikan. Naam, Allah tidak punya anak. Naam, atau yang ketiga, trinitas yang ketiga adalah huwallah. Meyakini Isa adalah Allah. Isa adalah Tuhan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, namanya tathlis, trinitas. Satu, keyakinan Allah itu Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Kemudian yang kedua, meyakini Isa anak Allah. Kemudian yang ketiga, apa? Meyakini Isa adalah Tuhan. Ini parah semua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, parah semuanya. Yang nomor dua saja, ketika meyakini Allah punya anak, yakni Isa punya anak, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah apa? Maryam ya. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Naam, hampir-hampir langit itu pecah. Naam, hampir-hampir gunung itu rontok. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi ini hancur, dan juga hampir-hampir gunung itu runtuh. Naam, anda awlir rahmani walada, ketika mereka meyakini, menganggap Allah itu punya anak. Ya, terus gimana kalau meyakini Nabi Isa adalah Tuhan? Nah, punya anak saja mengerikan ya, kalau fidan rahimani wa rahimakumullah, sampai hampir-hampir dikatakan langit pecah, bumi hancur, dan gunung rontoh dengan anggapan Allah memiliki anak. Apalagi menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Lebih lagi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga enggak ada istilah mereka orangnya baik, suka ini, suka membantu dan seterusnya, maka tidak berguna sama sekali ketika mereka meyakini yang demikian. Nah, ini diantara yang dimasukkan oleh dia. Kemudian yang dimasukkannya pula adalah wa adkhala fihi al-amra bi ibadati shalib. Naam, dia memasukkan pada Injil itu perintah untuk beribadah kepada salib. Dia ini juga. Naam, ini asal kenapa orang Injil, orang Nasrani kok beribadah kepada salib itu? Kan Nabi Isa tidak mengajarkannya. Kok orang sekarang beribadahnya kepada salib? Naam. Maka dia inilah yang memasukkannya. Nah, orang-orang yang tadi mereka enggak begitu mendalami, langsung membenarkan saja karena melihat orang ini dia sudah menyesal, taubat, membaca Injil. Kemudian dia memasukkan pula kufriyat syani'ah, kekufuran yang sangat jelek, dan mereka pun membenarkannya. Wa saddaquhu fi dzalika ala annahu alim. Masyaallah. Nah, dan mereka membenarkan siapa tadi? Kawil? Naam, atau Balas tadi? Naam, entah apa benar bacanya, interis tulisnya ba lam sin. Enggak tahu yang benar dibacanya apa, ataupun Syawil tadi, sya alif Al-A'nam, kemudian waw, lam. Dilihat nanti kalau salah baca. Nam, kenapa mereka membenarkannya? Karena dia sudah bertobat, mereka menganggap dia ini seorang yang alim. Inilah berbahayanya, ya khalafi din rahimani wa rahimakumullah, seorang yang alim yang menyimpang. Nam, seorang alim yang menyimpang, itu banyak manusia yang dia sesatkan. Orang percaya saja, sampai luar biasa. Sampai mereka meyakini dia itu telah beriman, dan mereka melakobinya dengan Rasul Balas, atau bahasanya wakil Nabi Allah Isa. Nah, sampai dikatakan dia ini wakilnya Nabi Isa, dalam keadaan maksud dia adalah merusak agama Nabi Isa. Nah, maka wahasolallahu ma'arot, maka terjadilah apa yang dia inginkan. faqad afsada dinal masih wa adkhala fihi alwasaniyat wat taslis. Maka sungguh dia telah merusak agama Al-Masih, agama Nasrani, dan memasukkan padanya ajaran-ajaran peribadatan kepada berhala dan enam trinitas, taslis, dan keyakinan, memasukkan keyakinan bahwasanya Isa adalah anak Allah, atau bahwasanya Isa Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan, dan memasukkan padanya peribadatan-peribadatan kepada berhala yang sangat banyak, maka mereka pun mengikutinya atas hal tersebut. Inilah ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan asal muasal kesesatan apa? Orang-orang Nasrani. Naam, asal muasal kenapa mereka kok beribadah kepada patung, kepada salib. Naam, bukan ajaran Nabi Allah Isa, menganggap Isa Tuhan Bapa ataupun Isa adalah Tuhan, bukan sama sekali ajaran Nabi Allah Isa, tapi orang yang setelahnya yang merubahnya. Naam, soal di Lampung kemarin kita ketemu dengan seorang yang dia asalnya Nasrani, kemudian masuk ke dalam Islam. Dia menceritakan bagaimana asal muasalnya memang sangat jelek ajaran itu. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sangat sangat jelek. Dan yang lebih jelek lagi kata mereka, kata dia Yahudi, ajaran Yahudi yang sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Islam dan juga kaum muslimin, mengata-ngatai kaum muslimin. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Naam, yang paling besar permusuhannya kepada umat Islam adalah orang-orang Yahudi, sementara yang lebih dekat walaupun juga kufur adalah orang-orang Nasrani. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga benar-benar sudah tidak murni lagi ajaran Nabi Allah Isa ataupun orang-orang yang dipahami, yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bukanlah ajaran Nabi Allah Isa. Sudah banyak terjadi perubahan. Ada sedikit yang masih berpegang dengan ajaran Nabi Allah Isa. Naam, yang terakhir kata Syekh Shalih Fauzan, hadhihi halatu ahli kitab qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Sudah banyak berubah, sudah banyak dirubah ajaran mereka. Sehingga jangan dikatakan iya, tapi Nasrani dan Yahudi sekarang sudah banyak dirubah. Bukan sekarang, dari dulu dirubah. Paham enggak maksudnya? Bukan sekarang dirubahnya, bukan zaman sekarang Yahudi dan Nasrani sudah banyak berubah. Sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak berubah. Makanya banyak yang tidak lagi berada di atas agamanya Nabi Allah Isa. Illa baqaya minhum, kecuali beberapa sisa-sisa mereka. Baqaya, sisa-sisa, artinya semuanya rata-rata sudah tidak berada di atas ajaran Nabi Allah Isa, kecuali sedikit dari mereka. Kanu ala dini as-sahih, yang mereka berada di atas agama yang benar. Semacam siapa? Al-Waraqah bin Naufal. Naam, Waraqah bin, seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal, yang Khadijah mendatanginya ketika Rasulullah mendengarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal pun mengatakan, kalau benar apa yang dia katakan, maka orang itu ataupun dia adalah Namus Jibril yang datang kepada Nabi Allah Isa ataupun Nabi Allah Musa. Nah, setelah itu dan seterusnya, ketika dia mengatakan duhai kiranya aku masih ada ketika kaummu mengusir engkau dari negerimu. Begitu juga beberapa orang yang sebagaimana yang Allah yang dikisahkan tentang kisah masuk Islamnya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, yang sampai dia sangat sulit mencari pendeta yang masih berpegang teguh dengan ajaran yang benar. Sampai 3-4 orang dia cari. satu meninggal, kemudian disuruh untuk mana lagi yang berada di atas ajaran yang benar, disuruh temannya di sana, meninggal lagi, disuruh kepada temannya, sampai yang keempat, kemana lagi aku akan mencari sebagaimana yang engkau berada padanya. Dia tidak menunjukkan kepada seorang pun, enggak ada lagi. Cuma empat orang. Tidak ada lagi yang berada di atas ajaran yang benar, ajaran Nabi Allah Isa. Cuma kata dia, sekarang ini sudah tiba masanya diutusnya seorang rasul, maka kalau engkau bisa, maka datangilah rasul tersebut yang dia memiliki tiga ciri yang tidak tersamarkan. Apa cirinya, Musakib? Ciri rasul tersebut? Pendeta yang terakhir ini, enggak ada lagi yang berada di atas agama kami, wahai Salman. 6 yang benar. 6 tetapi sekarang sudah muncul 6 masa diutusnya seorang rasul yang tidak samar ciri-cirinya. Kamu akan melihat ciri-cirinya. Apa cirinya, Abu Salman? Yang pertama, Fauzi, ciri-cirinya adalah yang pertama, rasul itu tidak menerima sedekah. Sudah sisa Salman ya? Belum? Belum ya? Nah, insyaallah kita kisahkan kisah Salman. Anak waktu itu mau ceritakan, tapi kata Mas Sofi, sudah. Kapan saya cerita? Belum perasaan. Soalnya panjang, 3 lembar kisahnya kita, 3 halaman. Mungkin 2 kali pertemuan. Kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. 3 ciri yang enggak samar, yaitu dia tidak menerima sedekah, yang kedua dia menerima hadiah, yang ketiga ada cincin kenabian di belakang ini kayak telur puyuh di belakangnya. Akan datang insyaallah kisahnya. Ini lakin al-aktsariyah minhum 'alal kufri wal inhiraf 'an dinillah. Kan tapi kebanyakan mereka itu di atas kekufuran dan penyimpangan dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sementara yang bisa kita baca. Sudah lewat waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.